Bagaimana mereka telah mengerjakan umrah ketika menunaikan haji, adakah umrahnya baginya adalah sunat sahaja? Saya terbaca dengan dengar bahawa sekian belum mengerjakan haji, umrah pertama adalah wajib jika berpeluang. Jawabnya, tidak ada umrah pertama, tidak ada haji pertama dalam mazhab Syafi'i. Wa atimul hajja wal umrata lillah, kerjakan kedua-duanya sekali sebagai kerja yang wajib, iaitu haji dan umrah. Mengikut tarikh yang diberikan oleh tabung haji kepada kami suami isteri baru berumur 30-an untuk menunaikan haji adalah tahun 2037. Tapi simpanan untuk kami tunai umrah sudah cukup. Adakah wajib kami mengerjakan umrah dulu? Simpanan yang ada itu sebenarnya untuk haji. Itu satu saja daripada pandangan daripada ulama fiqh. Tidak wajib kita kerjakan umrah saja. Inilah pandangan yang lebih ramai. Kita tunggulah masa kita boleh buat haji dan umrah sekaligus. Jadi orang pegawai tapu haji 2037 dia beri tepuh. Orang yang umur 38 tahun. Kalau kita umur 25 tahun 2060 dia haji. Gawa tapu haji tu jadi korok kering. Nampak tak? Kita pun guna walet bahan korok kering tu. Nak jadi ghost rider. Berlari anak ketika sa'i adalah sunat bagi laki-laki antara lampu hijau. Tetapi bagi perempuan tidak sunat. Saya nak tahu yang lari anak adalah Siti Hajar ketika mencari air untuk bayi Nabi Ismail. Apakah khidmat di sebalik? Mana perempuan tidak sunatkan bila lari anak tetapi laki-laki yang disunatkan? Jawabnya, tidak berlaku kesepakatan ulama. Adakah maknanya perempuan ini tidak sunat? Iaitu terbagi kepada dua. Ada kaum mengatakan perempuan tidak berlari anak. Ada kaum mengatakan perempuan juga berlari anak. Jadi kenapa laki-laki berlari anak sebenarnya bukan satu benda yang wajib? Satu perkara sunat sahaja meniru perbuatan Ibnu Hajar. Bila sapa kat garisan hijau. Dia dalam tempat sa'i yang jaraknya satu berapa 600 meter tak? 600 meter tak? 600 meter tu di ujung tu dia ada warna hijau. Semi hijau, mozaik hijau. Sampai situ berlari anak buat jalan deras Dah kalau kita buat jalan biasa juga, jawabnya tak ada masalah. Pokoknya sunat sahaja. Dah rapuan buat apa? Rapuan saat ni dah. Bila dah ramai laki-laki bersama-sama, dia berlari masalah. Dia barang longgar. Bila berlari juga banyak lah. Spoiler cabut. Ini barang longgar. Main gedudah gitu. Jadi kereta belakang tengok pun jeng. Pakai langgar bumper tu.